sacarte, tiraba gampang. Harus jungkir balik, enselonong boy. Jangan suka sok gengsi kawan, asal bukannya nodong. Jangan sok gengsi, jangan sok pilih-pilih. Ngobyek indara, nyariin puntung. Nasib baik bisa jadi jutawan. Jadi makelar, ngobyekin dolar. Asal perut jangan jadi lapar. Lucy, berapa lu membat lontong? Lu yang berbuat, gue yang ditabok engkong. Sial lu. Hidup di Jakarta tidaklah mudah. Harus tahan uji, bermental badak. Jangan suka sok gengsi kawan, asal bukannya nyolong. Jangan sok tahu, jangan sok pilih-pilih.